أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai bahasan inti yang kedua, sumber penyakit iri hati. Sumbernya dari mana gitu ya? Ya, pelan-pelan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 36. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada ayat ini? Tapi saya percepat sedikit. Sumber penyakit iri hati diisyaratkan oleh Quran itu setan. Cuma satu, setan. Jadi kalau ada orang-orang terkena penyakit iri hati, artinya sedang dikuasai oleh setan. Saya ulang ya. Sumber penyakit iri hati itu disebutkan, diisyaratkan oleh Quran itu berasal dari setan. Lalu baru dilekatkan pada nafsu manusia. Dari mana diketahui setan dan siapa dia? Kita sudah bahas sebagiannya. Bapak ibu sekalian, kisahnya bermula bahkan saat manusia pertama diciptakan, ditunjukkan oleh Quran penyakit ini menerpa setan dan hadir kemudian diwariskan pada manusia. Baik. Saya mulai dengan permulaan penciptaan manusia pertama dan telah kita bahas sebagiannya, jadi saya agak percepat ya. Baik, manusia pertama diciptakan setelah diciptakan sebelumnya ada malaikat dan jin. Ya. Keterangan Quran di Quran surah ke-15 ayat 27. Allah ciptakan jin duluan. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kami ciptakan jin sebelum manusia itu dari api yang bergejolak. Di ayat ke-28-nya Quran surah ke-15 ayat ke-28 ya, disampaikan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Jadi begitu selesai menciptakan jin ya, kemudian tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru diberi nama dengan bashar. Manusia. Saya agak cepat. Selesai penciptaan ini, diperkenalkanlah kemudian manusia ini kepada kalangan jin dan malaikat akan fungsi penciptaannya. Apa maksudnya Allah menciptakan makhluk ini? Ya. Seperti Allah ciptakan malaikat punya tugas, ya. Allah ciptakan jin punya tugas, dan setiap ciptaan Allah selalu ada manfaatnya. Ya. Tidak ada yang sunyi dari manfaat. Bahkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 dijelaskan kemudian. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman pada malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, ya, saat perkenalan manusia pertama ini, disampaikan saya akan menjadikan makhluk ini sebagai khalifah di bumi. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Singkatnya kemudian Allah tampilkan kepada dua makhluk ini, malaikat dan jin, kelebihan manusia ini. Bagaimana dengan pengetahuannya, bekal-bekal menjadi khalifahnya ketika dipresentasikan di ayat 31, gitu kan? Kemudian ditawarkan pada malaikat dan jin, ditanyakan, kalian bisa enggak seperti itu? Ya. Ternyata tidak punya kemampuan. Ya. Sampai malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya. Ya Allah, cuma engkau, gitu kan? Yang bisa memberikan pengetahuan dengan segala hikmahmu, kami tidak mampu. Ayat 33 yang diperintahkan Adam kemudian untuk menampilkan pengetahuannya secara lebih luas. Saya persingkat di ayat 34. Nah, ini mulai. Ketika telah nampak kemuliaan Adam ini, pelan-pelan, padahal diciptakan dari materi yang tidak sebanding, tidak kalah hebat dengan malaikat dan jin. Ya. Malaikat diciptakan dari bahan materi yang sangat bagus, luar biasa, cahaya. Sedangkan jin tadi dari api, ya nih. Makhluk ketiga diciptakan dari bahan materi yang lebih rendah dari yang pertama dan kedua tadi, ya. Dari saripati tanah. Ya. Allah ingin menampakkan tidak setiap ciptaan Allah yang dianggap rendah itu bisa kecil. Barangkali nilainya tinggi, gitu ya. Nah, maka ketika seluruhnya menyadari bahwa Adam punya ilmu yang tinggi, dimintalah hormat kepada makhluk ini. Ya. Hormat ini, maaf ya, bukan tujuan untuk mengagungkan Adam, bukan. Tapi menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di fungsi sujud kepada Adam ketika dimintakan itu bukan untuk mengangkat Adam, bukan, tapi menunjukkan ketaatan malaikat dan jin kepada Allah ketika diperintahkan. Nah, disinilah muncul persoalan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan pada seluruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan, fasajadu, semuanya sujud kecuali iblis. Pertanyaannya, siapa iblis ini? Saya sudah pernah terangkan dulu ya. Dijawab di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Posisi paling kanan di pertengahan sedikit. Kalimatnya sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan seluruh malaikat dan jin untuk hormat kepada Adam dengan perintah kami, semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia bukan golongan malaikat tapi golongan jin yang hadir pada saat itu yang menyimpang dari perintah Allah. Kenapa jin ini menyimpang? Kembalikan ke Al-Baqarah 34. Aba, dia enggan untuk sujud. Wastakbar, ya, dia sombong, tidak mau hormat kepada Adam atas perintah Allah. Tapi sombongnya ini kenapa gitu kan? Kenapa sombongnya? Kita harus cari. Apakah sombongnya karena hal tertentu atau ada sedang penyakit melekat pada dirinya? Maka dijawablah kemudian sifat sombong ini dengan satu penyakit yang luar biasa. Quran surah ke-7 ayat ke-12. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Lihat kalimatnya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Allah kemudian menyampaikan kepada iblis, kepada jin tadi, apa yang menyebabkan kau tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Perhatikan poinnya, Bu ya, Pak ya. Lihat kalimat Qur'annya. Ketika saya perintahkan. Jadi sebetulnya semua ibadah itu Allah enggak butuh. Maaf, itu tidak butuh. Jadi kita semua tidak sujud pun tidak sholat kepada Allah semuka bumi, itu tidak akan menurunkan derajat Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan. Enggak akan berkurang kemuliaannya. Tapi semua ibadah yang diperintahkan, diminta, dikerjakan, itu hanya menunjukkan ketaatan kita saja sebagai seorang hamba. Kita yang perlu. Nah, ketika Allah tanyakan, kamu kenapa gak mau sujud? Sebetulnya Allah maha tahu, gak dijawab pun sudah ketahuan. Hanya untuk menerangkan nanti kepada kalangan malaikat, kepada kalangan jin yang ada pada saat itu, termasuk kita saat ini. Ini loh penyebabnya, yang menyebabkan dia bisa menyimpang dari ketentuan Allah. Jadi kalau ada orang-orang terkena penyakit ini nanti, Anda mesti waspada, Anda punya potensi menyimpang nantinya. Itu maksudnya. Ya. Maka ditanyakan kepada jin ini, kenapa? Ini kan, kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika saya perintahkan. Lihat kalimatnya. Alhamdulillah. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Saya lebih bagus. Ya. Lebih baik dibanding dia. Engkau ciptakan saya dari bahan yang lebih bagus dari dia, dari api. Sedangkan engkau ciptakan dia dari bahan saripati tanah saja. Insyaallah, pelan-pelan. Kalau dibaca sekilas, kelihatannya sifat sombong yang muncul. Tapi kalau Anda baca runtutan ayatnya dengan yang lainnya, sebetulnya sifat ini muncul bukan karena cuma sujudnya. Karena iblis ini, jin ini menginginkan dia yang dipilih menjadi seorang khalifah. Kembalikan ke ayat 30 tadi Al-Baqarah. Seolah-olah bahasanya begini, kenapa yang ditunjuk jadi khalifah dia bukan saya? Saya kan lebih hebat. Bahan saya lebih bagus, kemampuan saya lebih tinggi, kan? Kenapa nggak dipilih saya? Kok dipilihnya dia? Jelas ya? Ah, jadi saat yang bersamaan, makhluk ini menginginkan nikmat yang melekat kepada Adam itu hilang. Dia ingin ambil itu. Lebih baik bukan Adam yang mendapati, saya yang harus dapat, dan nikmat Allah yang dititipkan kepada Adam itu mesti hilang. Saat penyakit ini muncul pada dirinya, perhatikan, saya agak lambat sekarang ya. Perhatikan sini. Ibu dan bapak sekalian, dalam bahasa Arab, kalau ada sesuatu yang kotor misal, kemudian ditutup dengan yang baik-baik. Ya, dengan pakaian misalnya, supaya tidak nampak, ditutup. Maka bahasa Arabnya disebut dengan labasa atau labisa. Labisa. Ya. Karena itu pakaian kita disebut dengan libas ini. Libas. Kenapa dinamakan dengan libas? Karena pakaian ini menutup aurat yang tidak baik untuk ditampilkan. Atau aib yang tidak mau kelihatan. Ya, di sesuatu yang kotor, yang tidak bagus, Anda tutup dengan yang baik-baik, itu bahasa Arabnya adalah labisa. Ya. Penutupnya dikenal dengan libas. Quran surah ke-7, ya, Al-A'raf, dari ayat 27, atau bahkan dari 26 sampai 31. Ya. Walibasut taqwa dzalika khair. Ya, silakan catat, lain waktu Anda lihat lagi. Tapi kalau ada yang baik-baik, misal ini bagus ya, bersih, ini bersih, kemudian ditutup dengan yang kotor. Masya Allah, sesuatu yang bersih ditutup dengan kain yang kotor. Ya? Maka kalimatnya ditukar. Ini agak unik dalam bahasa Arab. Dari labisa begini, lam ba sin. Yang baik menutup yang kotor. Tapi kalau ada yang kotor ditutup oleh yang yang baik ditutup oleh yang kotor-kotor, ya, maka huruf ba-nya ini pindah ke depan. Jadi balasa, ba-nya pindah ke depan, ba, lam, sin. Itu tandanya yang kotor sedang menutup yang baik. Nah, kalau kainnya sudah menutupi, misal kotorannya menutupi yang baik-baik, maka yang terkena tutupan itu dirubah namanya menjadi iblis. Dari sini muncul kata iblis. Maksud nama iblis itu adalah sosok yang sedang tertutup oleh sifat-sifat yang buruk, asalnya baik. Asalnya baik, ya. Jadi Anda jangan kira kalau jin ini, ya, maaf, asalnya pembangkang, bukan. Asalnya baik, Pak. Bu. Ya. Dari mana indikasi baiknya? Quran surah ke-18 ayat 50 tadi menjelaskan, kana minal jinni, adalah dia termasuk jin yang sangat taat, fafasaka. Maka dia mulai menyimpang. Tidak pernah disebutkan kata fasik di dalam Quran, termasuk di hadis, kecuali lawan dari kalimat taat. Jadi, fasik lawannya taat. Jadi ketika Quran menyebutkan fafasaka, kemudian dia mulai fasik, dia menyimpang, artinya awalnya taat. Taat. Ya. Saya mau tanya begini, mohon maaf ya. Kalau di akhirat itu, satu harinya, berapa lama ukuran dunianya? 1000 tahun, tahu dari mana? Oke, kita ambil Quran surah 32 saja, ayat kelima saja ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Masya Allah, satu harinya itu setidaknya ada 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun. Satu detiknya kurang lebih itu sama dengan 48 hari. Masya Allah. Jadi kalau Anda mendapatkan kenikmatan di akhirat sedetik saja, itu nikmatnya sama dengan 48 hari. Tapi kalau ada yang masuk neraka satu detik saja, itu sama dengan 48 hari. Awas, jangan main-main ya. Dulu, ada orang-orang Yahudi, ketika diingatkan dengan ancaman neraka, dia mengatakan, ya, perhatikan kalimatnya, gak apa-apalah, paling-paling kalau masuk neraka cuma beberapa hari aja. Al-Baqarah ayat 80, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80, posisi paling kiri sebelah atas. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Dan mereka berkata, lan tamassana an-naru, ah kalau masuk neraka paling sebentar, enggak akan disentuh oleh neraka, illa ayyaman ma'dudah, paling sebentar. Ya. Kalau kalimat ma'dudah itu alifnya pendek, ma'dudah pendek bacaannya, itu artinya kalimat yang disampaikan belum bisa dipastikan. Jadi kalau balik ditanya, misal ya, enggak akan masuk neraka paling beberapa hari aja. Ditanya berapa hari? Ya, paling beberapa hari lah. Dia sendiri belum bisa memastikan. Tapi dia menganggap ringan gitu ya. Apalagi beberapa hari dari situ diangkat ke surga lagi. Ya, Masya Allah. Ada bahkan sebagian mereka memastikan. Ah, paling 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya. Ali Imran, Quran surah ke-3. Ayat 24. Posisi paling kanan sebelah atas. Zalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Alifnya panjang. Perhatikan dua kalimat yang sama. Yang satu alifnya tidak ada, pendek, ma'dudah, yang satu panjang. Ma'dudah, Masya Allah. Paling-paling cuma 1, 2, 3 hari aja. Lebih pasti, kata mereka.